Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini di Masjid Madinatul Quran Ciwidey, bertepatan dengan hari Selasa, ya, hari Selasa, kita akan membahas sebuah materi baru dari kitab Syarah Al-Usul Salasah, penjelasan tentang tiga landasan utama, yang mana tiga landasan utama ini akan dijelaskan dan dijabarkan oleh Syekh atau Fadlatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang merupakan ulama yang hidup di zaman-zaman abad-abad sekarang, yang wafat di tahun 1421 Hijriah, sekitar sekarang 1437, ya, berarti sekitar 16 tahun yang lalu, ya, 16 tahun yang lalu, yang beliau lahir di kota Unaizah, salah satu dari tempat yang ada di Qasim di Saudi Arabia di sana. Dan kemudian banyak karya yang beliau hasilkan, banyak murid-murid yang berkualitas yang dikeluarkan karena sentuhan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena sentuhan kecakapan, ilmu dan kemumpunian ilmu yang beliau miliki. Dan di hadapan kita adalah kitab penjelasan dari kitab asal, yaitu kitab Al-Usulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Lalu kemudian beliau jelaskan dengan penjelasan yang gamblang, ringkas, mudah difahami dan mudah diamalkan. Kita langsung saja kepada perkataan penulis, yaitu Syekh Muhammad, ya, bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi, dalam kitabnya Usul Salasah yang kemudian nanti kita akan bahas belakangan syarah dari kitab tersebut oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Maka penulis Usul Salasah berkata, memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Rahman yang Rahim. Nanti kita akan bahas kedua makna tersebut yang dibahas penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Penulis berkata berikutnya setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, I'lam rahimakallahu. I'lam rahimakallah, ilmuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Maksudnya wajib di sini adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap individu muslim untuk mempelajari empat perkara berikut. Apa empat perkara tersebut? Al-ula huwa ma'rifah, al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Dan yang dimaksud dengan ilmu di sini huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Dan yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dipelajari yaitu ilmu tentang mengenal tiga hal, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang inilah yang kemudian dimasukkan dengan tiga landasan utama. Apa itu? Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini kewajiban yang pertama, yaitu kewajiban berilmu tentang Allah, tentang nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berilmu tentang Islam berdalil, tentang Islam yang berdalil. Ini wajib. Karena sebagian orang Islam ada yang mengetahui Islam hanya cenah pacenah. Qila wa qol. Kata orang begini, kata itu begitu, yaitu belum berdasarkan kekuatan dalil yang diambil dari kekuatan Al-Quran dan hadis. Baru ya al-aro, ro'yu, dari pendapat-pendapat yang bertebaran begitu kan, yang kemudian itu diucapkan oleh sebagian tokoh-tokoh agama, lalu seolah-olah itu dianggap dalil. Padahal dalil itu hakikatnya adalah, dan itu harus dilakukan oleh setiap orang, siapapun dia, yaitu beristimbat atau mengambil ya Al-Quran dan hadis sebagai dasar mereka untuk menjelaskan Islam. Itu kewajiban yang pertama, yaitu kewajiban berilmu tentang tiga perkara. Ya, tentang tiga perkara. Iya, ini alhamdulillah ini di hadapan jamaah ada buku terjemahan Usul Salasa ini. Ya. Yaitu tiga landasan utama, maksudnya mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Itu kewajiban yang pertama. As-sani, kewajiban yang kedua, yaitu al-amalu bihi, mengamalkannya. Mengamalkan apa? Mengamalkan ilmu yang dia pelajari tadi. Ketika dia mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, maka kewajiban kedua dia harus beramal, mengamalkan ilmu tadi. Karena agama kita ini, agama Islam ini bukan agama wawasan saja, mengerti ini, mengerti itu, tapi juga pemahaman dan pengertiannya tentang ilmu-ilmu Islam itu wajib dia amalkan. Tahu sholatnya wajib, maka bukan hanya sekedar tahu saja wajib, tapi juga memang dikerjakan. Banyak tidak orang yang berilmu tentang sholatnya wajib? Banyak. Banyak enggak yang enggak sholat? Banyak gitu kan. Tahu sholatnya wajib tapi tidak diamalkan. Nah, kita belajar empat perkara yang disampaikan oleh Syekh di sini. Selain kita berilmu tentang agama kita, Allah, nabinya, maka diamalkan. Bukan sekedar tahu, tapi tidak dikerjakan. Kalau bahasa gaul sekarang disebut naon? Omdo. Apa omdo itu? Omong doang. Tahu, gua tahu salatnya wajib, nah, tapi ngomong doang gitu ya. Hanya sekedar ngobrol tapi tidak dilaksanakan. Maka dia amalkan. Tahu salatnya wajib, kerjakan salat kalau tahu wajib. Ya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Dia mendakwahkan. Ketika dia sudah pelajari tentang Allah, tentang nabinya, tentang syariat Islam dengan dalil-dalilnya, dan dia sudah mengamalkan untuk dirinya, maka kewajiban berikutnya dia menyampaikan apa yang sudah dia ilmui dan dia amalkan tadi kepada orang selain dirinya. Bisa anaknya, bisa istrinya, bisa kedua orang tuanya, bisa mertuanya, bisa tetangganya, bisa teman-temannya, siapapun yang itu adalah orang-orang yang merupakan bagian selain dirinya. Dakwahkan, sampaikan, serukan. Ar-rabi' yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Kewajiban yang keempat adalah dia bersabar menghadapi gangguan yang ada di dalamnya. Baik gangguan dalam belajar, dalam talabul ilmi, ataupun gangguan dalam mengamalkan ilmu, apalagi gangguan-gangguan atau ujian-ujian dalam dakwahnya, ya, dalam ajakannya kepada kebaikan dan menyeru dan mengingkari kemungkaran kepada orang lain, itu jelas membutuhkan kesabaran. Apa dalil dari empat perkara yang wajib kita pelajari tersebut? Dalilnya diambil dari surat Al-Asr, yang kalau bahasa kita disebutnya surat wal asri. Surat naon? Surat wal asri. Padahal kalau di Al-Quran surat wal asri itu enggak ada suratnya dari huruf waw. Yang ada dari ain, al-asr. Al-asr. Tapi di gaul, bahasa gaul kita disebutnya surat wal asri. Kayak seperti Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, di situ itu teh surat apa? Surat Qul Hu. Padahal kalau dicari di dalam rentetan urutan nama surat-surat, enggak ada surat Qul Hu. Yang ada surat naon? Surat Al-Ikhlas, begitu kan? Nah, gitu. Iya teh di live teh. Masya Allah ya. Ini namanya surat Al-Asr. Cuma di sana ada waw di sana. Waw itu disebut dengan huruf qasam. Huruf qasam artinya huruf sumpah. Wa, demi. Al-asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Allah sebutkan sifat manusia itu seluruhnya mereka apapun warna kulitnya. Baik kulitnya maaf hitam atau kulitnya putih, atau kulitnya kuning, atau kulitnya sawo matang, atau kulitnya sawo busuk, bisa juga, saking matangnya jadi busuk begitu ya. Atau kulitnya warna-warna yang lain, kulitnya warna merah, tapi kalau warna biru nggak ada ya, yang ada juga darah biru ya. Atau warna apapun kulitnya, termasuk apapun bahasa mereka, apakah bahasa Arab, apakah bahasa Inggris, ataukah bahasa Indonesia, ataukah bahasa Sunda, Jawa, Batak, Bali, Bugis, dan bahasa-bahasa daerah dari Indonesia kita. Pokoknya siapapun manusia itu, maka Allah menyebutkan la fi khusrin, betul-betul berada di dalam kerugian manusia teh. Namun Allah Subhanahu wa taala kecualikan, ya, kecualikan dari mereka bagi yang memiliki empat sifat pada ayat berikutnya. Siapa mereka? Yaitu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di sana iman ada kandungan ilmu di situ. Ya, ada kandungan ilmu di situ tentang Allah. Berilmu tentang nabinya, berilmu tentang syariat Islamnya. Karena keimanan itu hanya akan benar dan kokoh bila didasari oleh ilmu. Itu yang pertama. Kecuali mereka yang beriman. Wa amilas salihat. Yang kedua, mereka beramal. Beramal saleh. Iman yang mereka miliki dan ilmu-ilmu tentang syariat Islam yang mereka ketahui, mereka amalkan. Wa tawasaw bil haqqi. Yang ketiga, mereka saling berwasiat, ya, dalam kebenaran. Dakwah di situ. Saling memberikan nasihat di sana. Yang keempat, wa tawasaw bis sabr, yaitu saling berwasiat dalam kesabaran. Saling mengingatkan untuk menguatkan kesabaran. Maka bila manusia melakukan atau memiliki empat karakter tersebut, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang senang hidupnya. Yaitu orang-orang yang beriman dengan ilmunya yang kokoh, kemudian mereka amalkan, mereka dakwahkan, dan mereka sabar. Tentang masalah inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Law ma anzalallahu ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan hujah satu keterangan pun kepada makhluknya kecuali satu surat ini saja. Surat apa tadi? Surat Al-Asr. Ya, atau Al-Asr itu ya. Lekafathum. Maka itu sudah mencukupkan mereka. Mereka butuh apa tentang keimanan mereka? Ayat ini berbicara tentang hal itu. Mereka butuh apa tentang amalan-amalan soleh? Ayat ini berbicara tentang hal itu. Mereka butuh apa dalam dakwah dan kesabaran? Ayat ini berbicara tentang hal itu semua. Yang mana empat perkara ini merupakan sumber terbesar teraihnya kebahagiaan mereka, keluarnya mereka dari berbagai macam kerugian sebagai manusia tadi yang Allah sebutkan dalam surah Al-Asr barusan. Kusaking pentingnya masalah iman yang didasari dengan ilmu sebelum beramal, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahih Bukharinya membuat sebab bab khusus yang berjudul Bab Al-Ilmu Qawblal Qawli Wal Amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu didahulukan sebelum berkata dan berbuat. Artinya Al-Imam Bukhari dengan bab ini memberikan cara kita beragama. Sebelum kita mengucapkan apapun tentang agama kita, sebelum kita beramal tentang apapun dari agama kita, harus punya ilmunya, begitu. Ya, dan ilmu itu sudah kita sebutkan tadi, berilmu tentang Allah, gitu kan? Jangan sampai dia berbicara tentang agama Allah, dia tidak tahu apa yang Allah maksudkan dengan ayat dan hadis ini. Jangan sampai dia tidak tahu tentang Rasulullah SAW, bagaimana Rasul berbicara tentang agama ini. Ya. Dan dalil-dalilnya yang ada dalam hal itu. Al-Imam Bukhari membuat bab al-ilmu qabla qaulul amal ini didasari dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad di ayat yang ke-19. Ya, surat Muhammad di ayat yang ke-19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Imam Bukhari mendahulukan ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ayo. Ya. Di sini yang punya bukunya tadi sudah dikasih barusan. Mana ya yang menunjukkan ilmu? Lafaz mana yang menunjukkan ilmu dari surat Muhammad ayat 19 ini? Yaitu pada kalimat ayat yang berbunyi apa? Fa'lam. Ilmuilah. Mana yang menunjukkan ilmu mendahulukan itu sebelum perkataan perbuatan? Mana perkataan dan perbuatannya? Mana perkataan dan perbuatannya di sini? Apa? Jawabannya adalah istighfar. Ah, ya kan? Istighfar. Istighfar itu adalah amal. Kita mengucapkan astaghfirullah, kan begitu dengan ucapan kita. Ini istinbatnya Imam Bukhari tentang pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ya. Nah, sampai di situ dulu. Matan atau bunyi teks dari kitab Al-Usulus Salasah tentang 4 perkara yang wajib kita ilmui. Al-ula, al-ilmu. Ya, 4 perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama, al-ula, al-ilmu. Wasaniya, al-amal. Wasalisa, ad-da'wah. Warrabi'a, as-sabru, al-adafi. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Kalau kita sudah belajar ilmu, kita sudah amalkan, kita sudah dakwahkan, tinggal yang terakhir, yang tersisa, yaitu apa? Sabarlah kita dalam menjalaninya. Sabar. Tayyib. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Ushulus Salasah ketika mengawali pembahasan tentang dari tulisan Ushulus Salasah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Kapan kita mengucapkan ucapan bismillah ini? Sesudah atau sebelum melakukan amal? Sebelum. Sebelum minum baca bismillah. Sebelum makan baca bismillah. Sebelum keluar rumah baca bismillah. Kan begitu. Jadi amalan bismillah banyak. Ya, amalan-amalan yang dibaca sebelum kita beraktivitas atau melakukan suatu pekerjaan. Bismillah. Nah, apa di antara tujuan kita mengucapkan bismillah? Nah, Syekh Utsaimin dalam ketika mensyarah Ushulus Salasah ini menyebutkan, ya, faedah dari kita mengucapkan bismillah itu adalah at-tabarruku bil bada'ati bismillah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mencari berkah dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi seolah kita ingin mengatakan bismillah dengan memohon pertolongan dari Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan ini mendapatkan berkah. Ya, sebelum minum, Kita baca bismillah, harapan kita Allah memudahkan kita untuk kita minum, kemudian mendapatkan berkah dari minuman kita. Begitu. Sebelum kita membaca, kita baca bismillah berharap ya Allah memudahkan usaha belajar kita dengan membaca tadi dan menjadikan berkah dari apa yang kita baca tadi. Ya. Apa sih kira-kira arti berkah itu? Apa arti berkah? Kalau di Jawa Barat ini berkahnya agak beda dengan berkat. Kalau berkat teh bawaan setelah selesai. Selesai naon, Pak? Selesai acara. Berkat itu teh. Ya. Adapun berkah barokah begitu, itu diambil dari kata albirkan. Diambil dari kata albirkan sebagaimana ini dijelaskan secara bahasa oleh Syekh Muhammad Ushul Husain pula dalam bab At-Tabarruk dalam Kitab Tauhid, ya, syarah Kitab Tauhid Al-Qaul Mufid. Beliau menjelaskan bahwa al-barakah itu diambil dari kata albirkan, ai majma'ul ma. Birkan itu artinya tempat berkumpulnya air. Kalau istilah kita apa namanya? Tempat berkumpulnya air yang kita biasa pakai dan gak habis-habis tuh. Namanya apa tuh? Namanya? Namanya sumur atau ada lagi istilah yang gak habis-habis tuh. Namanya apa? Mata air. Nah barokah itu diambil asal katanya dari albirkan majma'ul ma, tempat berkumpulnya air atau diistilahkan dengan istilah mata air. Likasratihi wasubutihi, dikarenakan jumlahnya yang banyak dan selalu tetap. Kan begitu kan, namanya mata air tuh airnya banyak dan gak habis-habis kan begitu ya. Itulah akar kata dari barokah. Dan secara makna istilah barokah itu artinya apa? Artinya kasratul khairi wasubutuhu. Artinya barokah itu kebaikan yang senantiasa banyak. Kebaikan yang senantiasa banyak kalau kata orang Jawa begitu. Saking banyaknya jadi banyak. Ya. Jadi kebaikan yang senantiasa banyak. Ada kebaikan-kebaikan yang banyak sekali aja nongol. Tahu-tahu hilang kebaikannya, belum disebut berkah. Ada tetap tapi dikit gitu kan? Belum disebut berkah. Berkah itu adalah mengandung kebaikan yang sangat banyak dan selalu. Maka bahasa kita ya artinya berkah itu selalu dipenuhi kebaikan. Sehingga kita ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kesejahteraan semoga Allah limpahkan kepadamu ya dan rahmatnya serta berkahnya, berarti kita sedang mendoakan apa itu kepada orang ketika kita ucapkan assalamualaikum? Kita mendoakan semoga Allah senantiasa diantaranya mengandung apa? Mengandung semoga Allah senantiasa menjadikanmu selalu diliputi kebaikan, rahmat dan kasih sayangnya. Bukankah itu doa yang penuh dengan apa? Dengan kebaikan. Assalamualaikum itu. Oleh karena itu, ya ketika kita mengucapkan salam, alangkah indahnya bila kita sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita menjawab gitu ya, dengan ucapan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ternyata kita jujur mengucapkannya, ya, orang yang mendengarkannya juga senang mendengarkan doa itu. Lalu Allah menjadikan betul-betul terjadi pada diri kita dari ucapan salam dari orang yang mendoakan kita mengucapkan salam tadi. Tuh, masya Allah. Ya, kita insya Allah akan selalu terbimbing oleh Allah Ta'ala. Ya, kebaikan senantiasa selalu kita, ya, kita lakukan dan kita miliki, kan begitu? Ini lebih kurang makna bismillah yang kita lakukan, ucapkan di muka sebelum kita melakukan suatu amalan. Termasuk misalnya dengan kitab ini kita mengatakan bismillahi aqra misalnya, dengan memohon pertolongan kepada Allah saya membaca. Harapan kita adalah Allah memberikan pertolongan kita pada apa yang akan kita baca dari buku ini, itu Usul Salasah, dan mendapatkan berkahnya dari apa yang kita baca tadi. Itu maksudnya. Tuh, mukodimahnya saja sudah, Masya Allah, gitu kan. Nih buku tuh, udah di awal dengan sesuatu yang menggembirakan begitu kan. Yang memberikan motivasi kita untuk pengen tahu semakin jauh apa sih isi dalamnya, kan begitu. Berpindahlah kepada lafadz Allah. Allah itu adalah alamun alal bari jalla wa ala. Wa huwa al-ismu alladhi tattabi'u jami'ul asma'i hatta innahu fi qawli ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid Allahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adhabin syadid. Surah Ibrahim ayat 1 dan 2. Allah itu adalah sebuah nama yang mengarahkan kita kepada Al-Bari, sang pencipta. Jalla wa'ala. Allah itu adalah sebuah nama yang seluruh nama-nama yang lain itu merujuknya, kembalinya mengikuti lafadz ini. Ibrahim 1:2 Allah mengatakan, kitabun anzalnau, kitab yang kami turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Dengan hal itu, engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Rabb mereka, menuju jalannya Al-Aziz Al-Amid. Al-Aziz Al-Hamid. Al-Aziz ini nama. Al-Hamid ini nama. Segalaku sifat. Menuju jalannya Sang atau Yang Maha Perkasa dan Yang Maha Terpuji. Siapa itu? Allah, gitu kan? Maksudnya jalannya Al-Aziz Al-Hamid itu maksudnya ila siratillah. Yaitu jalannya Al-Aziz Al-Hamid maksudnya adalah Allah, alladzi, yang mana Allah itu pemilik langit, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan celakalah orang-orang kafir itu berupa azab yang sangat, ya, yang sangat keras. Maka seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang lain itu kembalinya ke lafadz ini. Termasuk misalnya kita mengatakan, ya, ada Qul huwallahu ahad. Ahad itu nama bagi siapa? Bagi Allah. Bukannya dibalik, Allah itu nama bagi ahad, bukan. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama sekaligus sifat untuk siapa? Untuk Allah. Ya, untuk Allah. Jadi semua nama-nama sifat yang lain itu kembalinya kepada satu, yaitu Allah. Allah juga dia ta'addudul asma, ya, ta'addudus sifat, ya, tadullu ala dzatin wahidatin. Ya. Wa ta'addudus sifat yadullu ala syarafil musamma au masfuf mausuf. Maka banyaknya nama-nama dan sifat-sifat itu untuk semakin menunjukkan keagungan sang pemilik nama dan sifat tadi, yaitu Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak boleh nama ini diberikan kepada selain dirinya. Misal seseorang menamakan anaknya yang akan lahir, saya mau kasih nanti namanya Allah namanya. Enggak boleh. Sebagian orang ada yang memberikan nama anaknya Tuhan. Dan di Surabaya itu sudah ada 40 orang namanya Tuhan. Nama. Ya. Ini termasuk nama-nama yang tidak boleh diberikan. Ya, tidak boleh diberikan. Karena itu nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh sembarangan kita memberikan nama-nama yang berkaitan dengan Allah dan keagungannya. Ya, harus kita hindari. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau diterjemahkan dalam beberapa buku terjemahan itu, Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau pengasih itu penyayang enggak? Kalau kita kan susah tuh memisahkan, seringkali kan disatukan jadi kasih sayang kan? Kan begitu. Allah itu zat yang maha pengasih, zat maha pengasih sayang enggak? Maha pengasih, maha penyayang. Lalu apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Para ulama memberikan dua tinjauan perbedaan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, tetapi yang lebih raji ya itu di sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Utsaimin bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini ya Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang umum sifatnya. Atau Ar-Rahman itu adalah sifatun dzatiyatun. Dia adalah rahmat. Dia mengandung sifat rahmat, kasih sayang. Bedanya dengan Ar-Rahim, bahwa Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah yang mengandung makna dzurrahmatil wasi'ati, pemilik rahmat yang sangat luas. Artinya itu Allah itu pada dirinya sudah punya sifat yang selalu melekat bahwa dia pemilik rahmat yang sangat luas. Maka tidak boleh selain Allah dikatakan atau dinamai dengan nama Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu artinya pemilik rahmat yang sangat luas dan tidak ada pemilik nama itu kecuali Allah. Tidak boleh kita menamai makhluk dengan nama Ar-Rahman. Karena arti Ar-Rahman itu adalah sang pemilik rahmat yang sangat luas dan itu tidak dimiliki kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala Allah sebagai sang pemilik rahmat yang sangat luas tadi sebagai sifat yang selalu menempel pada dirinya, lalu kemudian kasih sayangnya dia berikan. Berarti mulai berbicara tentang apa? Action, perbuatan Allah memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya, ini yang disebut dengan namanya Ar-Rahim. Jadi paham perbedaannya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Jadi Ar-Rahman itu sifat yang selalu nempel pada diri Allah bahwa dia adalah sang pemilik rahmat yang sangat luas. Tatkala Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada makhluknya, Allah dinamai dengan Ar-Rahim. Ya. Jadi dua-duanya tidak bisa kita pisahkan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pemilik kasih sayang yang sempurna hanyalah Allah dan pemberi kasih sayang yang sangat luas hanyalah Allah. Jadi kita bisa bedakan Ar-Rahman maha pemilik. Kalau Ar-Rahim itu pemberi. Ar-Rahman itu pemilik kasih sayang yang sempurna, kemudian Ar-Rahim itu pemberi kasih sayang yang sangat sempurna. Yang mana dalam pemberian kasih sayang ini, Allah juga pisahkan pula sebenarnya dalam kandungan Ar-Rahim itu. Allah memberikan kasih sayang, ada yang bersifatnya umum, ada yang bersifatnya khusus. Ya, ini kita dapati penjelasan tambahan dalam Fiqih Asmaul Husna karangan Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Ketika beliau menjelaskan nama Ar-Rahman, menjelaskan mana Rahim, bahwa kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada hambanya itu pun juga berbeda ditinjau dari dua sisi. Ada kasih sayang Allah yang bersifat ama, ar-rahmah al-ama, dan ada kasih sayang Allah yang bersifat khusus yang disebut dengan ar-rahmatul khassah. Apa yang dimaksudkan dengan kasih sayang Allah yang bersifat umum? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala meratakan kasih sayang yang tidak dibedakan antara orang mukmin dan orang kafir, antara orang baik dengan orang yang jahat. Berupa apa? Allah memberikan rezeki yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup mereka. Apakah Allah bedakan orang mukmin dikasih makan, orang kafir dikasih lapar? Adakah dibedakan? Tidak, dikasih kenyang semua. Ketika Allah menurunkan hujan, Allah tidak khususkan hujan ini mah di negeri Ciwede aja muslim semua, ya di negeri di Cikadut banyak orang kafir, udah enggak dikasih hujan. Apakah begitu? Tidak. Rezeki hujan Allah ratakan sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Maka itu bisa dirasakan baik oleh orang mukmin ataupun orang kafir, baik orang baik ataupun orang jahat. Sehingga dari sisi ini, adanya orang-orang jahat yang kaya, adanya orang-orang kafir yang menjadi konglomerat, yang badannya sehat, fisiknya kuat, hartanya banyak, itu tidak membedakan atau menjadi indikasi bahwa dia dikasih sayang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Mengapa sih? Mungkin muncul pertanyaan sebagian orang, mengapa sih kita ini kan udah rajin sholat gitu kan, rajin ibadah, tapi kok ekonomi kita kok carut marut, kok kayaknya ekonomi itu kita hidupnya kok di bawah garis kemiskinan terus, tapi di sana orang nggak pernah sholat, rajin maksiat, kok kaya-kaya sih gitu kan? Apakah Allah nggak sayang sama kita gitu kan? Enggak. Kalau kasih sayang dalam tinjauan ini, Allah tidak bedakan orang kafir, orang mukmin, orang baik dan orang jahat. Tapi Allah bedakan kasih sayang Allah itu yang dipisahkan ketika sudah masuk pada kasih sayang yang bersifat khusus. Yang ini Allah berikan kepada orang-orang yang khusus. Berupa apa kasih sayang Allah? Yaitu kasih sayang berupa Allah berikan rezeki, iman, taufik, dan hidayah. Maka tidak seluruh manusia menjadi orang mukmin. Ada yang kafir di sana. Tidak semua orang mukmin, mereka orang mukmin yang istiqomah. Itu Allah beda-bedakan bentuk kasih sayangnya. Ya, itu Allah bedakan bentuk kasih sayangnya. Bila ada orang yang rajin maksiat kaya, ada orang yang miskin tapi soleh dan taat, kira-kira mana orang yang paling berbahagia dan paling disayang oleh Allah? Orang miskin yang baik. Orang miskin yang saleh. Kenapa? Karena kesolehan itu adalah rezeki khusus. Kesolehan itu adalah rezeki khusus. Yang tidak semua orang Allah pilih untuk mendapatkan rezeki menjadi orang saleh. Tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Nah, oleh karena itu, dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita berharap Allah memberikan berkah, banyak kebaikan kepada kita, sehingga Allah memilih kita ya untuk mendapatkan kasih sayangnya, baik yang bersifat umum, terlebih lagi kasih sayang bersifat khusus. Harapan kita kan di dunia senang, di akhirat masuk surga kan begitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kita mengenal nama-nama Allah yang ada di buku ini, kita bisa bertambah keimanan kita kepada Allah semakin baik ya, dan meningkatkan ketaatan kita ya, dan memberikan perubahan pada hati dan keimanan kita. Ya, saya kira mungkin kajian yang kita sampaikan pada malam ini kita cukupkan sampai di situ dulu karena sudah masuk waktu Isya dan kita mungkin akan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Isya ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu berkahnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.